dirimu itu Al-Quran. Gimana sih? Sebelum ada Al-Quran teks, kamu itu diciptakan dengan kelengkapan Al-Quran. Makanya aku takut lagi. Saya tanya lagi sama ibu-ibu. Sego karo kerupuk penting? Sego. Lebih tinggi mana derajatnya menurut ibu? Sego. Manusia sama Al-Quran lebih tinggi mana? Manusia. Eh? Al-Quran. Ayo. Benar. Dibikin lagi. Manusia. Kenapa Al-Quran? Yang aksan ditakuin siapa? Ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya apa namanya? Aksanu takuin. Inna kolakna konal risanati aksan ditakuin sumar datnahu asala. Lebih penting mana? Quran itu cuma omong, Allah cuma omong. Dicatat. Kalau manusia itu wujud dengan kelengkapan metabolisme dan organisme yang luar biasa. Lebih penting manusianya daripada Quran. Ono tentrem ijen rusak keluarga, ono tentrem sak negara sak masyarakat. Nah, ternyata tentrem sak negara, tentrem sak masyarakat itu ditentukan keluarga-keluarga. Kalau dalam sejarah manusia, jadi wayahe istrinya Fir'aun, Siti Asia. Jadi nanti rumusnya itu nek kula ngamati nggih Gusti Allah iki nek mesu sing piye, nek sing sing ora mesu sing piye. Dadi Fir'aun niku kan turun temurun nganti 100 tahun luwe. Ning ora tau kena azab. Mongko pemimpinnya kafir. Nggih. Sing zaman Nabi Musa niku Siti Asia niku. Iku sing marake Gusti Allah ora mesu. Mergono istri yang sangat baik, yang sangat mengabdi. Satu. Nomor dua, zaman Nabi Lut. Itulah LGBT ini. Itu ibu ini. Nacara desa nombor ini LGBT ini. Oh. Nah, bikinnya apa sih? Mahu. Terus orang yang jenis, sama kayak gitu ya. Jeruk, makan jeruk. Nah, orang laki-laki bercinta sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu berarti keluarganya, masyarakatnya sudah sakinah orang. Betul. Berarti keluarga-keluarga sakinah. Terus zaman Nabi Nuh, tujuannya Nabi Nuh dewe kalau satu anaknya itu kan tidak taat kepada Allah, kafir. Berarti keluarganya Nabi Nuh dewe sakinah orang. Keluarganya Nabi Nuh dewe orang sakinah apa menang masyarakat itu. Jadi zaman Nabi Lut bau berarti keluarga kacau. Zaman Nabi Nuh keluarga kacau. Zaman Nabi Hud, ku teknologi sangat tinggi. Orang kalah harus aja babar pisan. Kalau kesempatan runway, terpil. Singgon. Jalan. Jalan pesawat itu lebih sih ngobok banget. Jadi itu jauh lebih panjang daripada sekarang. Jauh lebih lebar. Berarti pesawatnya jauh lebih tinggi. Jauh lebih besar. Bahkan ada bekasnya di daerah Sulawesi itu runway pesawat yang 10 kali lipat panjangnya dan lebarnya dibanding pesawat kita sekarang. Jadi menungso iki dhuwur ilmune, ampuh teknologine, sehingga dia nikmat dengan pencapaian pribadinya, sehingga dia kurang menikmati berkeluarga. Maka di zaman Nabi Hud diazab dengan badai es yang sangat dingin. Di zaman Nabi Lut dikasih gempa sangat besar, di zaman Nabi Nuh dikasih banjir yang luar biasa. Terus yang jenengan ngatos ngireng, dulu ada negara besar namanya Atlantis. Sebelum Indonesia ada, sebelum dunia yang sekarang berlangsung seperti sekarang, itu wilayah dari daerah Irian Jaya nanti India. Ini dari sisi sadaratan, satu ini dari Skoro-Skoro-Gosan itu. Itu juga sangat maju. Sudah punya piring terbang sebagaimana zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia pun munggah-munggah dan budi-budi ini kok. Punya piring terbang untuk perlawatan ke angkasa dan ke planet-planet yang lain. Di zaman Atlantis ini mirip-mirip di zaman Nabi Hud. Pinter wongnya. Jadi misalnya listriknya tadi orang perlu pabrik. Itu kekuatan pribadi. Jadi saat buta ini orang-orang wong sitok sehingga ampuh tenang sehingga dia bisa memancarkan energi yang melahirkan cahaya. di rumah-rumah itu zaman Atlantis. Tapi diadab oleh Allah dikasih gunung Krakatau meledos gede banget mas pertelurnya minta kade akhirnya jadi Pulau Jawa, jadi Kalimantan, Sulawesi, jadi betul-betul. Jadi dulu lah sekalian yang saya maksudkan gini upama negaranya saya kacau rakaruan utamanya upamanya saya urung gemari pahlawan jinawi saya negara utamanya upamanya saya kerelan terus gini Jakarta utamanya ya. Nek anggar keluarga jenengan itu tetap diuri-uri ya, bapak, ibu, anak, temanan, keluarga ya, insya Allah kita akan selamat. Jadi kuncinya keluarga, jadi keluarga ini Pak Bupati tolong jadi program yang disadari betul untuk mensakinahkan keluarga-keluarga di seluruh garangannya. Melarat rapopo, ini keluarga tetap butuh. Sudah rapopo, ini keluarga tetap butuh. Ono tantangan apa wae apa-apa nek pokoke tetep utuh keluargane. Ngoten Ibu nggih. Itu insyaallah yang akan membuat Allah tidak akan mengazab kita. Nah, ini tambahan sedikit aja karena saya pelajari menuju menseru siti nggih. Pemasaran nek wong do kafir di salam sing ada. Di salam iku nek wong do kafir dadi napa rugi? Di salam iso rugi. Ora padha ana. Agak viral kafe kan orang lekir lama kafe jadi kan usahlah rugi. Bukan mau kafe jadi berarti asal dunia 100% taat Muslim usahlah kafir orang kafir kita yang tapi Allah tidak. Jadi usahlah orang nesu mergogoi kafe terorang gumam mergogoi Muslim. Sing Allah nesu kime jadi terus negara menungso terus menungso kui dilarang menungso lian ini usah. Allah mencintai yang saya katakan, nek Nabi Nuh maji Allah. Jadi Nabi Adam Khalifatullah, Nabi Nuh Rukullah juga, maji Allah juga. Terus Nabi Ibrahim Khalilullah, Allah itu artinya apa ya? Konco cedak sahabat karibnya Allah SWT. Ini Nabi anak ni kalau ni dia tu kau dah jengi kau ini gaya gaya tu kau dah kau jengi tu. Ini menyenangkan itu masalah yang luar biasa. Nabi Musa itu celat perjalanan kalau saya ngomong cedok ni malah jadi juru bicaranya Allah Kalimullah. Nabi Ismail terus Zabihullah gublek gublekannya Gusti Allah. Pura-pura digublek padahal sih digublek tu sial ni. Jadi rasa jajar. Terus Nabi Isa, Ruhullah, nah yang paling lengkap, paling tinggi adalah Rasulullah SAW yang merupakan Habibullah atau kekasih utamanya Allah SWT. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah kemudian dikejar oleh orang kafir, beliau bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian sembunyi di Gua Tur, kemudian dilindungi dengan sarang laba-laba. Terus Rasulullah mendika ten Abu Bakar la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana aja wedi aja sedih mergo Gusti Allah karo awak dhewe. Aku takon kuwi karepe wedi karo sapa? Abu Bakar wedi karo sapa karo kene nate? Apa Abu Bakar wedi karo wong kafir? Wedi karo sapa karo kene? Coba ditafsirkan. Apa Abu Bakar wedi dipateni mesti di sudut minggu terus apa ibu terus jalan terus kerja. Apakah dia takut pada orang kafir yang bagai asyik? Tidak takut. Jadi karpetnya jauh dia. Nah takut kalau sampai Rasulullah dikasih Allah ini kita tahu nih kalau sopo-sopo mendang nengamu itu siapa? Ibu ter. Nah Gusti Allah ngamu ayo wes. Jazirah Arab pun jadi selilit punya. Pulau Jawa di Walek. Wah di Walek ada sangat tu. Jangan kita. Nek nah, di Walek saya langsung tenggelam. Nek ditekuk. Ditekuk yang selilit yang terlebih ada. Bandung jatuh dari Purwokerto. Ini sejak jatuh dari Karanganyar. Hotel ya. Terus dia tu. Lah kok kau macam ni lah. Nek di hati tu. Kalau sampai kekasihnya Allah dilarani, ditatoni karo sapa-sapa itu Allah marah. Maka saya datang kemanapun ini, Pak Bupati, aku belum ngancani wong konco-konco kabeh ning desa nganti esuk sambil aku belum, meskipun kita tetap hitung api sepiro dihitung bareng dinyang bareng-bareng ngoten nggih. Tapi kenapa saya mau? Mergo aku kepengin jenengan dadi dikasih Allah. Ayo ngelakoni barang sing apik-apik, tentrem damai untuk Allah semua. Sopo ngerti Gusti Allah terus jawab, "Ya le, ya nduk, kowe kabeh tak cintai, kowe kabeh tak sayangi." Kalau Allah sudah bilang begitu, berarti kita aman hidup kita, tentrem hidup kita. Kita tidak akan bisa disakiti siapa-siapa karena Allah yang akan marah kalau kita disakiti. Ngerti nggih? Iki ora masuk akal iki wong pinter-pinter. Ora ono kaya ngene iki ning kampus diskusi seminar ora ono ngene iki. Ora ono. Ning jenengan percaya mboten? Ah, percaya wae wong ora bayar percaya wae. Wong sing penak kaya ngene iki dan aku dhewe ngakoni urip. Kula iki dilarani wong dicinta wong dibuang wong seumur hidup kula mboten tahu duwe kursi, mboten tahu duwe jabatan, mboten tahu duwe kekayaan, mboten tahu duwe napa-napa. Dan saya selalu disingkirkan, selalu dibuang di masyarakat. Aku ora masalah kabeh. Aku ora masalah. Soalnya aku ngelarani aku, soalnya aku setor. Kasih saya sama Allah. Soalnya ini. Nah, ama anakmu dilarani uang. Kue luwe cinta lah anak-anakmu gak cinta dilarani uang. Luwe cinta. Luwe cinta. Jadi kita pasti lebih mencintai orang yang dibikin menderita oleh orang lain. Jadi kalau sampai semua dilarani uang, dirasani cengura-ura, dipitnah, masih kira atau kurang apik dalam tanda petik ya kai suatu mobil ke menengah motor orang apa semakin kita sengsara dalam tanda petik di dunia semakin Allah mencintai kita lebih besar. Amin. Ya yes, saya ini mantep ya. Semakin rasa bayar utang semakin berkewo berjian sakit ya, ya. Tak kali ini lali sih ngutangi ini ya. Oke, saat ini kita tanya jawab bapak berapa orang termasuk ke Pak Yai kemarin salah satu makasih langsung di sini saya mau nggak langsung aja ke sebelah kiri dan kanan dan mikrofonnya muda masih mahasiswa monggo di maintain mikrofonnya kanan boleh kiri boleh ya. Saya mohon satu pertanyaan ya Mas ya satu pertanyaan tidak harus pertanyaan usul ya untuk kritik ya untuk oke langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dilma dari di Karanganyar, bapaknya dari Telap Karang Wanet. Di sini saya mau bertanya, mumpung ada Pak Bupati pejabat-pejabat setempat di Karanganyar, mengenai isu yang sudah merebak sebenarnya sejak 2008 mungkin teman-teman banyak yang tahu di sini juga hadir menantikan di sini saya mau menanyakan tentang apa ya namanya proyek eksploitasi terhadap background kita ya di samping bangun Gunung Lawu tentang eksploitasi terhadap Gunung Lawu dengar-dengar akhir-akhir ini ya di salah satu situs ya bilang boleh saya di Solo Post bahwa sebelumnya teman-teman dari forum Jaga Lau ya sudah melakukan banyak sekali kegiatan untuk menunjukkan penolakan dari masyarakat Karanganyar sendiri atau bukan hanya Karanganyar tapi sekitar Gunung Lawu dari teman-teman Magetan juga bahwa kita juga jelas menolak tentang segala sesuatu yang dilakukan terhadap gunung kita tercinta Gunung Lawu yang sudah murid kita yang sudah memberi sandang pangan yang sudah memberikan apapun yang kita butuhkan. Kita tidak rela bahwa Gunung Lawu nanti bisa ini. Jadi di sini mumpung ada pejabat-pejabat dan juga Bapak gimana mungkin bisa memberikan seberapa gagah di Gunung Lawu itu seberapa penting di Gunung Lawu itu buat kita dan untuk Pak Julian Wono, Pak Bupati saya minta mungkin kejelasan sikap dan saya yakin Pak Julian Wono pasti menolak kemudian tentang perkembangan isu ini sebenarnya sampai tahap mana Pak? Apa sudah akan dijalankan, kemudian tempatnya di mana? Biar kita ini semuanya gak resah. Saya yakin teman-teman Forum Jagalawan ini sudah melakukan sosialisasi ya di setiap desa-desa. Kita dalam tanda petik menyelusup ke setiap arisan-arisan Karang Taruna, menjelaskan tentang kita objektif juga, kita jelaskan keuntungan dari eksploitasi Gunung Lawu ini apa sih, panas bumi untuk listrik itu apa sih. Karena saya juga mengalami ya, kalau kita bilang air lebih penting dari listrik itu memang, tapi kita tidak boleh munafik bahwa listrik itu juga penting. Karena tadi saja ya, saya berangkat ke sini mati lampu, anak komitan itu kelalis. Jadi kita nggak munafik bahwa listrik itu juga penting. Tapi di sisi lain, menurut saya sendiri, alam ini kan senior kita. Alam diciptakan sebelum kita. Jadi ya nanti saya minta tanggapan dari Pak Bilesona deh Pak, sama Mbak Nim juga mungkin bisa menambahi, memberikan ketentraman kepada kita ya, masyarakat Gunung Lawu. Terima kasih. Kita ya. Semuanya supaya tahu juga, Gunung Lawu itu memang di bawah kewenangannya pemerintah pusat. Ya, tapi tadi sih, nah pemerintah pusat itu urat talen-talen soto-soto. Gunung Lawu itu termasuk panas bumi cukup potensial tinggu gule tambahan listrik, kekuatan listrik. Terus kalau pemerintah beli langke sopo sing gelem sing menang lelang kuwi Pertamina. Nah, Pertamina menang terus kuwi di kanggo teknologi terus disiko panas bumi-nya tinggu listrik. Nah, tahapannya lagi dulu, terus arepan sosialisasi. Beberapa kali pengen ketemu bupati, aku sejak dulu ngomong secara pribadi maupun sebagai bupati, saya menolak. Menunggu baik Gusti Allah. Sembrono kok gunung ini diciptake Gusti Allah mesti enek fungsi. Sabun arep ketemu aku kok gak ngomongi. Saya wis matur Pak Presiden, saya wis matur Pak Menteri, gunung aja mbok uke-uke Pak Sembrono. Bahaya. Orang mulai sana, gunung suya dari tulisan layang resmi kepada Presiden DPR Menteri Tak Teknik Stember Tri, saya menolak eksploitasi gunung. Lo tentrem lagu, nenek opo-opo ayo bareng-bareng tak pimpin yang Jakarta. Tapi orang mungkin harapan ini kan bagus lah ini kabeh corong sepuh ini sepuh harus mati Pak Presiden Pak pembinaan uang solo ngerti Gunung Lawu apa rapor cerita kau yang ngopo buci Gunung Lawu ojo sembil yang kontur supaya Pak Presiden kita sudah belum lebih persis tentang rencana itu saya sudah sampaikan surat resmi beberapa orang, beberapa tokoh-tokoh penting sering saya titip rembuk bahwa itu nanti disenggol seperti ini disenggol obat remuk kabeh awak itu enak ya ini yang bergaya kamu hatimu tentrem semuanya karena lu ngenek gerakan apa-apa panjang saya atas nama pemerintah saya memang apa orang sanggup diskusi orang sanggup ilmu pengetahuan asal boleh nyambi orang tak jendek kuyo jodi uke malah nek lu ayo berdimana perintah toh ayo mandur jam gantius wah lunyu penek no reke untuk mau nek nganti isuk itu kesatan banyu saya sampai nonton yang tinggi-tinggi mulai kesatan banyu iwa tengah yang kini itu banget kesatan banyu awal dewi ini cek dewi sumber maju waktu ini asli sokok banyu orang-orang ini nyawang banyu artinya ini sokok dok lah itu di banyu semuanya berasal dari air wah itu sumber kini itu pas ya saya sampaikan di sini termasuk turun Jojo Suri terus tak kasih tahu siapa yang beliau sendiri di Jogja Barat. Awak sendiri sih diperintah tu siap bilai ini dari Jogja supaya tenang bisa tidur sudah sana pangan tidur serono ibadah. Yeah, matur mas. Sebelum dilanjutkan saya ingin sampaikan tepuk tangan dengan rasa syukur tepuk tangan segera. Jadi saya keliling itu karena saya punya keyakinan tentang ilmu sosial bahwa Indonesia ini urusannya orang yang Jakarta tapi bupati saya pengisor anggar bupati kalau rakyatnya oke, saya Indonesia oke kan. Jadi ramu perhatikan kata sini ramu pasti. Masa ngomong-ngomong, Pak Bupati berani begitu karena dia tidak dipilih oleh gubernur, tidak dipilih oleh presiden, dia dipilih oleh rakyatnya sendiri kan gitu. Kudunya menunggui, Bupati kudunya menunggui. Dan saya belum pernah punya mendengar dan melihat kejernihan berpikir dan tatrap yang tepat seperti beliau yang mengatakan. Saya pernah mengeluh tentang sesuatu di Wonosobo dan saya langsung bilang sama Ganjar, Ganjar ini orang yang ngomong dia, orang ngomong orang, era cetong. Ini serah pokok, tapi hari malam ini saya bersyukur kepada Allah, aku ketemu Bupati sing cetong. Meskipun tetap kita berdilas foto bahwa dunia ini bukan lagi milik kita karena ada aturan nasional dan ada tekanan global yang sewaktu-waktu bisa menginjak-injak kita dan kita harus tetap siap. Makanya ketika Pak Bupati mengatakan, yuk tak pimpin bareng-bareng. Kurang nekat, tetapi kita tunjukkan, nah, ini buka Bupati siko yang ini kan, yuk rawaknya akhirnya. Jadi tidak hanya karangnya ya, dimanapun kalau kita bisa punya pemimpin seperti beliau, saya kira ya raiso pokok. Gaduh-gaduh raiso, merana kudisi, kudisi ragilu, ya rada gaduh-gaduh, merana kotolani, rada gaduh-gaduh, ya rada. Ya. Yang penting gaduh-gaduhnya kotolani. Komplit. Gaduh-gaduh rana, merana kotolani, rana lontongi, gitu kan. Jadi Indonesia itu ini dihapusi karena orang pusat. Rumah sana Indonesia ini gaduh-gaduh orang. Indonesia itu adalah kotolan, kobis, kobis, lontong, lontongnya, kacangnya, kuih yang penting. Gaduh-gaduh rana-rana kuih. Tapi cara berpikir kita dirubah. Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Islam, bukan Kristen. Ya orang, wale. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya Batak. Kalau orang Bugis, Batak, rana Jawa, orang Indonesia. Nah, rana Islam, rana Kristen, orang lainnya orang Indonesia gitu loh. Atau belum diwolak-walik karo pedagang-pedagang politik di Jakarta. Iya ya. Oke. Ada apa mana Gunung Lawu ini dulu berjasa dalam politik di Aurale. Gunung Lawu ini dia sing gone transformasi antara Majapahit menjadi Demak dan Mataram itu kuwi sing berjasa kuwingite Gunung Lawu. Ya karena disitulah Sunan Kalijaga menyelamatkan Brawijaya kelima dibikinkan pesanggerahan sehingga tidak terjadi konflik besar. Ya. Jadi Cintang Dono pokoknya ini Gunung Lawu ini wingit, wingit kuwi. Aja mulane dhewe mengatakan ati-ati aja disenggol. Kudu dirapi aja disenggol, Pak. Dirapi itu artinya alam itu istri kita. Kita suaminya, kita harus melindungi istri kita. Itu maksudnya. Dan perkawinan itu ada macam-macam, bupati kui suami, rakyat kui istri. orang itu mengharami satu sama lain. Manusia itu suami, alam itu istri, tidak boleh menyakiti satu sama lain, kan gitu. Lanang gue istri, lanang gue suami, tidak boleh menyakiti satu sama lain. Bahkan menurut saya musuh sebenarnya Allah adalah suami kita bersama. Dalam tanda petik, ini simbolik ya, sanetan ya, tutup tenanan. Ojo nonton di video, buka YouTube, Allah, cak nun detik dua Allah adalah suami. Ini ya, bukan lagi. Soal ini tuh pak, soal buntut itu pak, lo ngomong bubi, dicubuk sidik, kayak judul dengan orang-orang itu, dulu lo dia, dia orang-orang yang masak dunia nih. Ini aku seneng sama kata yang lebih semuanya. Tambah ya, weh. Saya kok kena ilmu aku saya jadi keh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa gue jadi ini orang yang ngerti Allah? Untuk apa engkau kaya raya hebat di dunia tapi Allah tidak berkenan kepada yang kepada Allah? Betul itu ya? Yang kita cari adalah berkenan Allah. Ya, jadi saya lagi tepuk tangan untuk Allah. Saya misalkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh tak pun. Kami gua parno saking maksa. Gua kaki tanglet. Gua ni gua ni gua tiang sini. Terus ujung gua ni gua jengkel. Kerja keluar. Macam mantuk ni gua. Gua ni gua hobi gua ni gua ningali pengajian. Terus ramah ibu di malam lo ningali. Kacang belum mantau itu tengah wong ini bu, bujuk keluar itu wayu, tapi buatan percaya kali kulo, keluar itu balangi batu, balangi panci, balangi lus, nah, keluar itu saya terbujuk keluar itu, ini kacang nopo, buatan ikhlas terkulon itu, ribut talang. Keluar mantau. Pengajian yang terlebih, bujung lo betul-betul kajol naik lo pengajian. Oh, pagi ngomong-ngomong. Ya, ya. Langsung disambung ya lo ya. Ono uang bisa yang Gusti Allah menuju surga mergole tani tekun sekian menikmati sehingga manusia harus mengisawan ya. Ono uang sing menuju surga mergo ngewang-ngewang nanti ya, sedako saya rakyat amin tenagane dan senyumannya dan tidak baiknya. Ono menewa mlebu swarga mergo sabar karo bojone. Diamuk kaya ngopo tetep sabar. Gusti Allah ra tega. Sesek Mas, Gusti Allah ra tega. Sehingga pada suatu hari sampean ndani waktune istri sampean akan menemukan bahwa tidak ada laki-laki yang paling hebat, yang paling baik. Mungkin bani Ojo kesusu. Saya punya cerita yang terbalik Mas. Ada saya punya teman di Jakarta. Kui jarang balik. Wong minggu pisan lagi bali. Ora cerita nyambut cewek ini. Ning bojone niku. Pokoke bali ra bali sing lanang angger bali langsung dibuka kelawan nganggo esem. Bojone iki mesem monggo Kang Mas gitu ya mobil poke oma terus dituntun dilungguke dicopot ke jase patune dicopot dibuke banyu anget dicuci. Apa? Sikile sak itu kok disediakan untuk mandi dulu, kita disiapkan semuanya. Ini arep kurang aja, kalau yang apa sih ngelanang sih, ya tetap ngelanang itu. Sampai pada suatu hari, orang tapi ya suwe ya. Sampai pada suatu hari, si ngelanang itu ora iso nemok ke sopo wain yang dunia kejepo-kejepo itu. Jadi sekarang dia sangat setia sama suaminya, sama istrinya. Dia sangat sayang sama istrinya dan dia sangat bangga kepada istrinya. Nah, sampean kalau ingin menjadi orang kebanggaan istri sampean, sing sabar, terus dibandem apa mau? Disayang Allah dan nanti pada saatnya sampean akan digandoli ya Tuhan. Digandoli ora ono wong liya sing mulya atine ngluwi. Itu satu hari istri sampean akan mengarah. Ini panjang itu sabar. Yang lagi kan di kota luar kok. Alhamdulillah. Ini tuh itu di kota luar. Ini nak mantu pengajian itu guys. Luang muka tahu bahwa kadung apet ini kan dua apet terus. Tapi tetap dihitung mas ojo nganti tujuh ke dikurangi haknya sebagai wong wedok ojo tinggal banget kudus dirembuk sadurunge gitu ya. Ya sementara memang harus ada perundingan, suatu hari akan mudah insyaallah terkuat. Amin. Ya jenengan panci lumayan dia masih jelas gitu. Sama juga nih rasa tinggi, mesti kita orang ini tuh ya. Berapa lama mengalami? Sampai berapa lama mengalami itu sudah? Aku mulai anu mangkatin itu 2008, terus terlibat aku 4 tahun. Wah. Terus terjadi aku berapa tahun? Tetap betul dipercaya mas. Tapi belum ya. Cuman mungkin dari suarga itu barisan bupati dari siji sarombongan ono barisan pengusaha dan dia barisan isti barisan dalam bisa namanya kloter dari paguyuban isti ritual ikatan suami takut ini jebul wartawan dan delok lho kok kamu orang begini aku rata masuk rombongan ku nanti disuruh di pintu surga. Terus wartawan kalau ya aku menang yang buat cewek. Cak, jadi kan dia mak isti dong. Dia rasa world dan kamu. Aku juga lama di rombong yang isti itu bergosip ngomong dia bujuk gua. Jadi orang lain aku malu dengan dia. Dia bujuk lain. Dia masuk ke mana mas? Dia bujuk mana? Dia saya sakti, dia saya mulia. Nyeri. Ini orang lain yang mulia coba. Ini ya, sebelah ya kita doakan bersama-sama ya. Di Kalimantan itu Jawah. Ini motor Jawah. Terus saat itu atel masih jia. Nah, waktu itu pulang itu ya jadani pergi mbok wis rasah. Tadi cah natalnya kemudian gue tadi cah kalau lebih apa yang tahu. Nah terus dari itu apa nih gue pulang ya sinau mana lewa itu agama Islam itu turunnya intinya lagi takwa akhlak amal dan ibadahmu marang segala. Nah sekarang mau lepas itu intinya itu mesti berjalan. Jadi kita harus mempersingkat dari penjelasan tersebut. Nah, orang bilang kalau kita tuh yang penting takwa, pasti orang masih orang saya berbuat, lepas masih bijak dan psikologi orang bakal Jadi saya perlu penjelasan Ya, dia terbukaan teman kita dari Jaya Lali yang pernah dirahmati Allah dengan peringatan melalui jatuh dari motor dan seterusnya. Dan sekarang dia berada di jalan yang benar, cuma jadi sosok urung antar gitu ya. Sebenarnya ini gue cukup diiling-iling sih dia, mau kita mantap awal mau disuruh gitu. Oke banget, itu ditambahin Mas Silo. Mas Silo ngomong, aku ini sodako, aku orang jago diwales kebisian, kalau aku sodako diwales alhamdulillah atau diwales rapopo ya, tak hitung-hitung bayar pajak, maksudnya bayar pajak orang yang negara pajak yang Gusti Allah, gue perlu bayar pajak orang yang orang ini gue nanti saya mau gue mau terima terluan orang pajak itu kan salah satu bentuk dari rasa syukur, betul gak? Nah, gue di tangan kok gue disili agar Gusti Allah disili itu sing ora disili Gusti Allah sing ndi dari awakmu kuwi. Dadi nek ibarat perusahaan sahamnya Gusti Allah berapa persen? 100% kuwi mbayare hotel. Berapa persen kuwi mbayar nang dalam pajak iki? Nek salat dihitung pajak sedina salat iki pirang jam? 20 menit. Paling pol 30 menit kabeh kuwi. Dari 24 jam kuwi mung dijaluk 30 menit. Dari 1 tahun dia ngomposo sesaji, berapa persen berarti? 0, sangat sedikit pajaknya. Jadi asal Anda bersyukur dan mengerti sangkan parang seperti yang Pak Mantep tadi mengatakan, saya kira sampai akan terus berbuat baik. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, dan seterusnya. Hati yang tepat, yang selalu bersyukur, pikiran yang benar, yang jernih, itu ibadah yang luar biasa. Ini deh, Pak Mantep sampai tambahin gitu, Pak Mantep lagi. Gua nambahin seperti ini lagi, ada. Dan Pak Atur percaya diri, percaya diri. Aku itu dia orang kota aku ni. Contohnya kayak gua, oh, aku ini bisa aku maya tulis. Ini saya pertahankan, saya usahakan supaya maya aku di HP, supaya orang ini senang. Ini terus kepiye, usaha sampai ya. Sebab ada kudrat, ada dirabda. Takdir, takdir itu harus ada dua ayu pun. Ini manusia ini aku dirabda, usaha. Gitu, sampai kalau urip berurip toh sama mau usaha, ya kali kan sampean. Gitu, jadi ana kodrat, ana dirakat. Ya ente ana kodrat ke Semarang karo Gusti Allah. Nek manungsa iki diwenangake ya kuwi budi daya. Nek mau jagake kodrat karo takdir tok, lah kena ngopo kok ora ora ditambahke. Pokoke ya wis. Gitu, nek ana usaha, kan dokter itu usaha. Ya, sejauh mana penjenengan berusaha? Nah diparing murid taruh Gusti Allah lah sampean duwe nopo keanggian sampean duwe nopo nah ini kita main kembang ke diri itu jadi percaya diri tapi dia ketak-ketak jati diriku kok yang ini iki mulai bisa kula mayang aku dari BPN ya empok gue sih aku mayang kok dari kurang ya empok wis mayang-mayang wis anggri di nopon itu kemungkinan bisa murid di keluarga insya Allah mas ya ngetok di keluarga. Iya, pun pokoknya zaman percaya diri, aku dulu ya po, sembari aku kalianku, aku bengkel, lu bengkel lagi. Aku petani, petani mah po. Agar sampean nyekel niku kenceng, bisa po, akan baik. Iya, iya pun tak mampu saya pulang. Soalnya aku jangan kau ni mah po. Terus cekede, kaje masing-masing kita kami tujuh lebar. Iya, ya, jadi sama sabar, nak lu rasa sabar, lu rapi ngajak keluar dulu. Lu ni pun ngajak pakai bukan panai, agian jumpa mantap menaik. Kemarin aku kebetulan bapak kau cakap makan dulu, mau capek lu, nggak tenang je. Lu saya ibu banyak, kenapa dia menunggu saya ibu sabar, dia tu bilakas, eternakas ya. Upo mau pulang dibujuk oleh sambian ibu, pol-polnya dibujuk tak terasa pagi-pagi ni rumah. Gitu kejati lo, tapi lo itu orang sabar, ada. Sebab lo juga prinsip lo. Aku ni ngetek hari jo, aku tuju ngerampungnya apa buku lo itu. Jadi lo saya tu prinsip lo, aku nak orang dari bawah itu emong mas. Jadi kalau orang itu aku yomong, lo pulak pun dari waktu. Wes aku tono, aku mayang yo tono. Eh tu juga jadi nyopen, wes gumuri piku lo waktu. Betul, ini dia gelarah. Bucikulah yang makan, itu dia bucikulah yang mati. Ibu tidak nangis, kok pun. Itu yang ngantek ngajek ke kulah, leboknya aku mau Islam pula, kedua anak pula si jatuh lalu maka kaji niku. Jadi kabeh niku kumantung enak rasane mas. Mula nak penjaringan di bujung mata niku, kula setuju nang patur sada. Dimong terus, panjang nggih saya bubung anak juga mau fungsi. Neng nek sampai tak sabar terus, neng gini pun aku gemi sabar kan gue batas, dia mau sok borong. Nah, nek gue gini gue mau beri kain dendam gitu. Iya betul. Kalau gitu kau cat. Tangannya gue tuh sedih nengi. Nek gue bocornya bu, ayo, aku mayang aku turun mau bu. Gue bener loh, aku mayangnya kau yang ini gue tangan kau yang ini jabot sih. Neng nengke mau ngukai. Untuk tangguh bikin, mau tangguh melek, tangan tangguh kerembian, sike lu ngeprak, ujok lu diampet. Ini kapalnya dalam itu ujok lah, iki pernah aku gulai tangan gue, ayo bareng-bareng, itu enyok, itu ngulipi kuro waktu. Ambil kapten itu ditompo kan, di kerja, insap lo mas, pun, nanti atur di sabar nyumbang, dicoba di sabar-sabar, jadi sakwate kepentingan. Ini waktu ini, untuk kesabaran ini, monggo. Kali lalu, sekitar lalu, dan nampak itu, orang belum lalu. Jadi seperti itu orang baik. Mula orang Jawa ngomong, manunggalin kakulah Gusti. Itu betul sangat itu dua-duur. Manunggalin kakulah Gusti itu antara ini sedikit, karena sedikit dan sedikit. Contohnya di pengini ini. Bon. Kalau Pak Julian mau nampak bupati, campur dengan masyarakat. Bareng-bareng, ngeresok gunung lalu. Gunung-gunung palingan Gusti Allah res. Ayo dicokong bareng-bareng. Mergoda manfaatnya kaki uang kalau kejingan. Wah, ini ada pemerintah pusat. Woy, goh, maju bareng. Ayo, goh, wani ya. Melu, tawe-tawe. Jangan takut. Otoritinya. Pun, nanti di Pak Bupati. Otoriti. Ya, gila-gila ini. Gila-gila ini, kalau pilih, boleh, Pak. Oh, jenisnya ditukung. Gunung-gunung rakyat, kata-kata, ya. Hei, mulanya ini, Bu. Ada, ada pun. Saat ini pun kita lakukan pertanyaan. Kalau dibarahkan segi atur asmo Ibu Partowarsi dan di alamat salam pabrikan Matisi kasur wangsul sah menikuti di gunteng dua keluarga ke dalam. Matur pun. Di dalam ini mas. Katur Ibu Partowarsi kanthi alamat salaman pablengan kasuwun wangsul sak menika ugi dipun tenggo keluarga penting wonten dalem matur nuwun. Rumah saya aja yang bertanya. Oke, nggih nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Andri, Pak, saking Matisi. Iki. Kula badhe tanglet. Kula niku nggih alhamdulillah sampun ajeng sampun timur pulau semester kirang satu dua atau berikutnya alhamdulillah pulau di sampun dan masih di Lakso Temeriko ya pulau itu kadang keyakinan setiap doa itu bakal dikabulkan ya terus dari mungkin kelas 4 SD, saya itu sudah mempunyai keyakinan seperti itu, mindset saya. Setiap doa, Allah itu niscaya pasti akan mengabulkan doa. Dan niscaya itu bagi saya itu lebih dari pasti. Tingkat keyakinannya, tergantung tingkat keyakinannya masing-masing. Alhamdulillah saya masih punya keyakinan seperti itu. Tapi yang saya permasalahkan, saya sudah ya... Alhamdulillah Allah memberikan saya kesana kemari sesuai dengan cita-cita saya yang dulu. Walaupun saya dulunya sekolah di Gading Papat, ya masih nakal. Setelah saya di Masjidil Aqsa, saya ketemu kayak anak-anak Palestina di sana, Pak. Kemudian mereka itu sangat gembira melihat saudara-saudara luar. Dari luar Israel itu, dari negara lain itu masuk ke sana dan kemudian mereka memeluk semua seperti gembira sekali karena saudara Islam ke sana. Dan terus yang saya sayangkan di negara kita ini yang diberi kebebasan diberi apapun apa-apa oleh enggak kok masih ada permusuhan Islam kode Islam kode padu padahal di sana yang perang membutuhkan saudara. Terus hal-hal yang kecil yang mungkin tidak apa ya kayak yang kemarin Doni Jakarta Kabera terus kayak boleh apa tonggone sing Islam itu susah ra dibantu tapi malah moro-rono boleh yang tangan rono ki boleh apa saya kan seperti itulah. Terus menurut Cak Nur bagaimana mindset pola Indonesia ini menurut Cak Nur generasi ini mas? Terus untuk Cak Nur pribadi saya ingin sekali tahu apa tujuan Cak Nur dan hati Cak Nur sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak lontar lontar pikirannya, mending langsung jawab. Bapak-bapak yang lain kalau akan ada yang menambahi saya persilakan. Jadi opo orang yang Palestina itu yang menulis senang bahwa Indonesia itu malah kerengan gitu kan. Ya urut di salam sinawan. Keadaannya tidak bisa dibandingkan di Palestina dengan di sini. Jadi kue seneng durian, mereka mengenai rano wit durian. Nenek kue yang gak kebun durian, itu ya suka seneng durian. Jadi orang itu juga kepada kondisi yang kemacam-macam. Palestina juga memiliki keteraniayaannya sendiri, dan Indonesia juga memiliki keteraniayaannya sendiri. Indonesia itu tidak merdeka. Indonesia itu ya dijajah. Dan cara menjajah Indonesia beda dengan jajah Palestina. Dan yang tidak kebutuhan ini, yang bersenjata, yang berkuasaan politik, yang ini, yang berpikiran, nunggu media massa, nunggu medsos, nunggu polisi-polisi yang membuat DPR membuat undang-undang yang kadang-kadang tidak tepat atau memang sengaja tidak tepat supaya kita tidak mendapatkan apa-apa dan seterusnya. Jadi Indonesia situasi dibanding gitu. Dan gue gak bisa ngalami kayak kok nih Jakarta ini mereka juga punya alasan, mereka juga punya alasan dan kabeh ono bener, kabeh ono salah. Dan kita hubungannya mengelukui dan posisi itu kan posisi di tengah-tengah. Dan aku ini sok-sok disemengi kabeh, sok-sok dibenci karo kabeh, gak kurang, kurang berlihat karo siapa-siapa. Menurut aku, nek ono kau yang mengelukui, gue jadi kewajiban orang untuk menyelamatkan Indonesia. Tidak. Gue? Tidak. Si. Gue merasa menjadi kewajiban menyelamatkan Indonesia, gue ini. Gue kudu sadako nang tonggo mumpung Gusti Allah sing primer sing tenanan nagih kowe iki lak keluarga dhewe. Ya, gue karo anak bojomu kuwi sing tak oke. Nek tonggomu kan ojo tanggung jawabmu meskipun kamu kalau bisa tetap menolong mereka, tapi kan itu tanggung jawabmu. Pak Bupati bertanggung jawab sekarangannya, betul enggak? Nah aku tanggung jawab sak piro skalane. Ombone sira. Aku ya, luas. Kalau saya harus tanggung jawab apa? Aku tanggung jawab, aku rati kongkong, aku di orang diamanati, aku rati pilih, aku rati gaji, aku tanggung jawab kok. Loh itu bukan tanggung jawab namanya, kalau gak ikhlas bukan tanggung jawab. Aku ngerti beda nih zakat, kalau saudara orang yang satu kok, aku wajib. Nah orang yang kok lakoni, gue tanggung jawab. Enak, enak, zakat wajib nak orang kau tangkap, kau lakukan itu tanggung jawab. Enak sedang tu orang tanggung jawab, orang yang rapi apa? Dasarnya aku tanggung jawab apa saja di Indonesia. Lain lagi tanggung jawab aku, aku lagi takut itu jauh susun. Nah aku rasa dia aku sedang tu, aku rasa ini yang rapi apa? Orang bisa, dia yang unu, aku takut dia tak, dia ditanggung jawab orang Indonesia. Ya, aku tanggung jawab, aku rati mandati, aku rati pilih, rati apa-apa. Nenek gue gelap ngewangi Indonesia, mulia gue yang gitu. Gitu loh. Jadi aku sendiri, sodako aku anggap zakat. Gue jadi kewajiban, nengkui keikhlasanmu untuk membantu. Tapi itu bukan kewajiban. Jadi gue, aku coba bercanda semua mikirin gue. Semua punya alasan masing-masing. Beda peta Indonesia. Indonesia ini Pak Bupati, orang bisa diurus apa wae. Ambo saiki Sayyidina Umar campur campur sapa wis? Wis campur presiden 10 sekolah dunia kan ngurusin Indonesia lho karena kalau gini modal orang Indonesia itu hanya tenang keadaannya. Jadi gue masa mencemaskan gitu-gitu. Jadi nah, pokoknya ini kamu masih penting gue orang, kamu baik. Gue orang, gue sak jiwa temenmu orang, sak keluarga kamu orang, sak keluarga kamu orang. Dan jangan curiga sama mereka loh. Mereka di Jakarta ada alasannya kok. Dan kamu tidak harus setuju sama alasan mereka. Kenapa mereka harus setuju sama alasan kamu setuju? Kamu jangan berpikir bahwa orang lain melakukan apa-apa aku diizin gue sih. Wah, orang punya kebebasan dan dia akan bertanggung jawab terhadap keputusannya, gitu ya. Gue. Terus, itu yang pertama tadi, merasa aku aja di hutan gue. Coba dipelajari. Saya mempelajari semua loh, tadi kan saya bapak ini, saya soal ATI. Itu saya memangi karu-karu ini. Saya karu-karu ini tak emangi. Polri ini, Jepdagri ini, pemerintah itu tak emangi, mikir, saya bener sendiri. HTI-nya berkali-kali. Kemarin bakal saya ajak pengajian seperti ini. Di sana. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Tak emangi kata, mengiling aku itu kewajibanku. Aku main saudara. Menurut ya. Betul ya? Oke, oke. Yang kedua, apa yang mau? Tujuan hidup. Tujuan. Apa aku di tujuan? Saya tahu berdasarkan tujuan darah. Nah, tujuan itu lah karep. Karep pengen mandiri dan untuk wali. Lah karep, aku kan bukan karep. Asyik jauh ya tujuan aku. Aku mau karep sejauh. Itu loh. Orang itu tujuan jelas. Neng ono cili-cili, oh pengen pecel, ono. Oh aku harus nang Karanganyar, aku jurn-jurn duit tujuan kecil, aku pengen ngerti ya neng Karanganyar dia ya. Neng gue tujuan-tujuan kecil. Ya kalaupun saya dikejar lagi terus dia, ya aku pengen nang ketemu jurn-jurnku neng lapangan yang saya lakui, dosumurnya. Menurut tak tujuanku. Terus gak semua dia, ya harus bentuk. Aku mengelangi bayar utang, ya iso. Jadi saya gak punya tujuan hidup, aku ada karier. Jadi teman-teman banyak salah paham. Kalau aku rumah sana aku boleh apa orang le. Dunia ini un talent leken sama saya. Aku lah boleh. Aku lah boleh. Jadi orang-orang boleh tak apa-apa aja untuk kepentingan saya orang. Dan di sini nih, seperti Pak Sulak bilang, itu tuh peristiwa karier, itu tuh kebesaran, itu tuh wajah nun kalau dia kasih peye, mbakmu peye, orang peye-peyean. Orang peye-peyean. Tidak ada tarif, saya tidak punya tarif. Aku masaknya mebel lagi. Merganya kurang di tarif. Kalaupun kue nyangoni aku berdok, maka buang. Gitu kan. Tapi itu harus inisiatif, saya nyangoni. Misalnya aku mendaya nama Pak Bupati. Mesti disukui mangan, gitu. Nek itu orang aku pengen nama Pak Bupati dan dikai mangan, itu orang. Barang itu tahu rezeki. Kucak imangan itu tak bupati kebaikan hatinya, keikhlasannya, kegembiraannya, dia ngasih makan. Ini orang itu tak ada tujuan. Jadi presiden, orang itu ada tujuan. Gitu. Kalau itu Allah mentakdirkan melalui rakyatnya yang memang ikhlas, tidak ada tujuan. Ini ada tujuan, orang itu. Oh, jadi saya punya tujuan. Ada dua pertanyaan yang dibuat saja, Pak. Arti itu artinya kita mikir kita mikir kemana artinya apa jadi ini lah nek mau nganggu 5 miliar ya betul-betul gini nek lo ingatkan ono wong sing pengen disayang Allah diridhoi Allah ya aku mengdiri korun-korun aku takkan tujuan hidup utama apa bu ridho Allah betul-betul. Aku mungkin orang lanis dulu. Aku bukan orang untuk ridho tekan dia mungkin dia panjang. Pantesnya aku dia orang yang untuk ridho. Terus paling orang di Nusoni ya satu. Dia udah orang di Nusoni. Jadi nih aku ditakoni di Nusoni, aku paling jatuh menunggu. Pokoknya aku kira cuma di Nusoni itu siapa. Anggir Gusti Allah lah mesukar aku, nasibku rapi penting. Aku dari dia pun, dua orang, dua orang penting rapa cain. Sing penting Gusti Allah orang nesu karo aku. Itu kalimatnya Rasulullah. Ilam taku nala ya kota pun pala ubali. Itu tak. Oh jadi rumah kamu di kira dia apa-apa. Justru mergobo ini rakyat dunia. terus gue wani orang dulu apa-apa sing penting gusah lo orang su mungkin gusah lo marah saya yang taruh gue malah gue dikain macam-macam mungkin lo itu yang namanya silaturahmi kenapa yang belum kenal lo seperti itu Pak Panter nih ya satu dalam itu jalan kok gue sama mikir kaya rapi tapi beliau diberi sesuatu yang beliau sendiri tidak pernah membayangkan akan mendapatkan banyak hal seperti itu gitu lo wah nanti lu gue yang gue lu akhirnya itu pindah lawannya orang itu ya ini gak uang lu sedulur kan bukian yang tertinggi oke, gimana ya mas ya? Tapi aku seneng pertanyaanmu anda modern sekali karena anda begitu begitunya ini aku dalio karo sumilai wong jowo sinawa karo wong jowo sinawa karo bambang wong jowo itu yang paling menentangkan wong sang dunia sosok sinawa wong jowo ya, ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Taufik Andre Prasetyo, ya kula asem aku. Kula ajeng tandhesne nek. Nah, kula iki kan tiyang gawe di Mas Abdi menapa? Gawane ibu tak Islam. Nenten to kalian tiyang Islam pengen ten gawe lah nenten. Kira ta? Graji-graji ono kuningan bawa bersih di ketok-ketok di duduk-duduk entok berpendapat gitu sing ora entok dan ora api adalah dadak nyalah-nyalah gitu nyalah-nyalah ini gue deh nah perkara pendapatnya ada masalah misalnya gue berpendapat sing api gue sing paling sehat ini isu-isu gue mangan kaimu dewe ini ada masalah ini ada masalah kalau lo berpendapat ini ada masalah lo merasa lesu kalau lo langsung mangan kai nah, jadi bukan masalahnya apa, tapi sikapnya. Bagus. Jadi kau yang nak berjuang kui, kau yang mau. Kau ini apa tu? Aku harus mangan kai itu dulu ya sakar. Bukan ini tu. Bukan ini tu. Rasa memang kok kayu di kau ini. Rasa memang tu. Kau ini apa tu? Awal kerja. Kau itu siapa tapi nyalah jatuh. Bukan ini. Ya tutup usia, gue kan duit jasa apa nang aku yang kayak emangan rap tau, gak itu poin kuliah orang kenapa gue gak malu-malu dalam ini gue ada kerenan gue pilih, bunuh lah ya kacang gue gue kok orang berpendapat Islam sama ya boleh monggo, paman sya'abal yukmin paman sya'abal yakbur itu jamu itu si Allah sopo sing arep imam imamnya sing arep kafir kafir dari kursi Allah dengan resikonya masing-masing sing kafir rasa ngonek-ngonek sing muslim rasa ngonek-ngonek sing kafir jokowi hari kursi Allah itu loh, ini ya tapi gue rasa ngeburumu sing ting, ini Allah wang dari ngukui ya, saat ini aku harap ngulir kaimu lah jadi salah entahwa nak kaimu itu tak untuk kita tuh lah di sana. Nah, gitu loh dulu dewi tak kayak dewi lah kok gue mau ngapain kan gitu. Jadi itu soal etika sosial nomor satu, bukan soal benar atau salah masalah yang diomongkan. Ini dia, cipis. Gue tenang gue mau nggak pak mau. Gue udah aneh sih gue cuma gue nulis deh. Kadang-kadang ada sinyal lagi kalau gue. Kadang ngomong ini, mas, nggak pendengarnya ada berbagai yang timbulan ini. Budaya, budaya cukup grupnya dengan agama wilayahnya diri-diri kapan aku ibadah, kapan aku berbudaya apa itu yang lain pada nenek banyak kalau itu ulang Islam ini kan tak nyemani-mani toh jangan yang nyemani-mani dakwah ayo dong ibadah maka harus Islam loh orang mandang harus orang-orang mandang harus bersama jalan ini mani-mani gamelan jinggung bantu gue nanti terkikin gitu sampai tak aturi ini mau yang paris kita tau ini nah rasu bersulah itu ya ya orang-orang bersulah itu jadi ini bersulah itu contoh kalau ini wajib jalan dan gue ini makamu buka no bintang itu kula sing lagi ibu kana sing pondok tenan iku. Nah, Pak Jan siji kunjungi kudu iki. Pokoke ada salah satu tempat, kudu kula ngelih Mas dulur sik yo. Ayo. Nah. Sumpir kula sing pun dalam pondok tenan jenenge Marji Ucak niku rumahe Tara Bandan mriku. Jadi ini anu ane masjid, ah kula minggir. Nah, dalalah mriku ngatare enten ta badminton. Ah, dan niku sing sholat Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Di daerah Silat monggo. Nah, tas tu sing imami kula. Kesanten guru kula iki guru kula arep sing guru kula. Bar salat mesti disiram banyu dipek. Iya. Poso. I lah tur bojo kula takon kula, Mas, apa tok mung imami mau to air? Wah, wong imami kok yo kowe. Lah kok mesti kok disiram kok dipek. Wong menen ayo ya ngepel. Cuma kau lihat, aku kok orang tengah. Nek aku tekon, aku kok goblok. Nek orang tekon, orang mata aku beruk. Masa aku lah takon. Niki lalu kok di nopon itu, di pel itu sekatu nopon. Oh, jauh sekatu lo, nek beten nopon itu, seiman. Emang maksudnya nopon itu. Nek beten sealiran, seiman, tak boleh ngepel, tak. Ya, aliran nopon, mas. Lihatnya Islam, aku juga Islam nih mas. Dan aku orang Islam, kira mungkin tak pergi salat. Nanti itu menjadi akhirnya mau tinggal sholat. Nah, jadi Ustaz pula, aku dengan Pak Ujah nih mas. Tak apa. Yang ini aja mas, kadang misalnya aku coba tau mungkin pak, aku juga coba. Nek panjang, nek orang seiman, orang untuk sholat dan menjadi ini, kamu gak ada perakan, gak ada tulisan. Kalau tidak seiman, dilarang sholat di masjid ini. Jadi aku rayak-rayakan rono. Ngono lho mas. Ya tapi ngatain, eh kaya mas, ini yang mau kopi. Utak ini pakai. Ya kula. Kaya terlalu ngatus, jadi kalau teman kaya diwong telur lah. Terlalu ngatus. Iya pak. Masa dulu, duduknya ya gilem. Tapi ini tuh jongin lah. Anu, ngatain ya mas. Mang, atur ke kali, satu kebenian. Kau tak nyentangnya, ngantar tadi lah. Oke pak. Anu sih buku tamu rian pak, ulang sih buku tamu rampok di wortel. Tuh, sama pak mau kerja lah, gitu. Tidak bawa aru. Kerja pasti bukti. Oke. Betul pak. Nah, tuh dia kalau sate terjadinya sih tenang asmane, tenggen pulau dia kurun pulau kurun lah tenggennya sate buat gua gunemang perkorak tu mau. Pulau satu mas. Dia pak mau kerja lagi, dia pak mau terpaut pergi. Mana tuh? Di, nusa es tu mas. Baru kalau pikir-pikir, aku ini misalnya masjid mau jauh jangan mau makhluk diri kok ya aku ini sholat masjid mau dia dilarang digelani. Oh baru kata kok gak ada masjid lo deh tujuh bulan tadi masuk toh lo gak ada mana mas. Kok deh kalau kita ditahala orang boleh apa apa. Aku ujibku, aku ini mentersenani kalau konco-konco aku mau muslim gila mau minta cahayu tar-tar. Eh selama apa, gue orang ujib. Ini gue gila mau sholat aja bareng-bareng. Ini gue lemah kata ini. Bos, nah, motor baru dengan Lora Blue bilang ya, seperti pasien dunia di sini kau jawab tadi. No problem, no problem. Jadi dulu sih ada berapa? Kincir kuning, mas kincir putih di belakang kita. Kau ada mikir dulu, kau mau nisan diri lu jadi malah terikun. Kok kau jawab ini ya? Kau mau mergani? Aku bisa berbuih suami ke Malaysia dan berhasil kau dia ada malah. Ibu tangan sih mau keluar diri. Oke, belum saya pun mas, ya, katakan. Cintaku kejenengan, ngapain ku, nompo lelakon-lelakon, ngapain-ngapain lagi, ditompo mawon, ikas, lus. Oh, nanggir nompo-nompo itu, ibaratnya mau ngantur, ngocor ngapar, aku ngguh, ampun. Ampun. Lo betul jeneng mau mas buktinya, lo gak ada masjid, lo terus lo gak ada sekolahan, aku lagi pun dibikin mau kuno mas. Tak ikhlas ke, ayo, ini minggu sekolah ada bucah-bucah perkembangan murahkan, tak ikhlas ke, ayo. Jadi, lu ibaratnya nanti aku rata-rata mundur, aku berikut dengan ayam, ayo lah, ayo, wesh. Berapa ini bakal rumah tau? Oh iya, itu beda. Memang ya orang yang pergi berdasarkan yang awal sekali kita omongkan itu. Yang pertama, wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau yang dilakukan oleh yang nempel kecil itu benar, ya Allah akan memberi berkah. Kalau ternyata menurut Allah itu tidak benar, insya Allah orang macam itu akan ditel oleh malaikat dari bumi. Ya, nomor loro ini, tadi kan kita ngomong pertama anak gue di segel harus sambel, sing utama sing gak cukup apa? Jadi aku tak penyun sewu tanya. Ini tadi kan seiman tadi maksudnya segolongan. Jadi ini golongan apa itu mas? Contohnya di dalam Islam itu sing saiki Islam itu ada Islam Muhammadiyah MO LGII MCA tapi itu tinggi. Aku saiki takon nek ngomong sambel sayur karo kerupuk karo sego mau lebih penting di Islam karo LGII MCA Muhammadiyah MO kurang ini lah jalanan MO eh MO kudu ana ora? Enggak. Jadi ini bisa segala sambal yang penting segal orang sambal apa ini betul nah liatnya Islam orang-orang namanya Islam saya ini segal sehari ini betul lalu rumah ngomong betul ya ya jadi ini upama yang beliau kira Muhammad yang itu celaka enggak manusia ya orang Nanda ya orang LGI ya ini orang Islam betul kan gitu jadi lu yang penting di Islam apa NO Muhammad ya nah uang nafsir ke Islam kan macam-macam entok mulanya orang Nanda oke yang dia orang Wahabi yang dia orang Syiah yang dia orang Nanda monggo nah kui lek kaya aku kan mulai cocok aku bisa menutup dengan saya bisa menutup meskipun aku diaku kono jari aku ya iko diaku kono jari aku ya iko aku rapopo ya sehingga aku seduluran karo kafe ya terus berikutnya gini sing kayu tiap pagi mau di kayu kok diduduk ini kayu kok tidak kok dulu kan mari sama jalannya juga pakai ini. Oke, okay, oke, okay, okay. Ini aku takkan sini butuh leo dari taman terjadi ini ya. Jadi mungkin dulu orang masjid, dulu orang sembahyang, sembahyang kui bahwa sembahyang di kui itu ditakdir oleh Tuhan terus rukuk sujud nanti akhirat akhir. Tapi saya nggak tahu siapa. Wah, saya nggak tahu siapa. Kok ragu gue? Allah, ya sebentar Allah. Itu orang lian yang Allah menentukan. Oke. Nek kui wong lanang sholat menurut aturan Allah kudu gak tutupin dulu dodo nanti bisa jengkul. Ya, nek wong wedok rumput ate kecu apa kecuali wajahnya sama telapak tangan. Telapak tangan. Ya, itu peraturannya siapa? Allah. Tapi cara menutupi awakmu ki monggo to. Sesek, monggo apa? Selama ini pakai apa? Ruko. Misalnya mau kena, ruko. Ruko ki siapa? Kain. Kain. Siapa aja kain ni? Jahit. Jahit. Kain siapa dia ni? Kapas. Kapas. Okey. Kapas dari kain kucingi budaya. Kain dijahit dari mau kena kucingi budaya. Tunggu. Jadi kau isah sholat orang anggu budaya. Bisa enggak sholat orang yang berbudaya? Bisa ini yang berparas kalau damen ya kalau mau beli-beli itu ya budaya ya tetap budaya uang damen tinggu menutupi awak itu ya tetap budaya jadi menungso kuwi budaya secara iso kalau meragun ya tetap ngaku budaya budaya orang itu nah dari kain tadi dikembangkan lagi nganti ono unen-unen, ono swara, ono rupa sak iki nganti dadi gamelan sak iki. Angger ditempatkan pada tempat yang tepat kan ono Mas. Sing ora itu jimuan nganggo gamelan. Itu gitu loh. Wong dangdut ora apa-apa kok sing ora entuk kita ngure. Purnone ya kan? Mabis koplone, nah dangdutnya yang apa wong be tindak kok ora apa-apa. Gitu loh. Jadi konco-konco mungkin ora ngerti. Dia kumpulan ora. Coba, coba dijahit ora. Jadi coba mereka dijahit kainnya. Jahit ini budaya, tidak jahit menolak budaya karena dia menolak gamelan tadi. Ya nggak usah mas, kalau belara kan gitu. Mulanya itu menusuki diri ini di utak. Mulanya kayaknya nanti kabeh di dia kabeh dikongkong dosi Allah angon wedus. Ini dosa paham rumah sakit kan kalau di Kristen ada domba-domba yang tersesat. Jadi konsentrasinya nang sesat ini di bawah batu. Padahal pusat masalahnya ada di domba itu. Ini maksudnya. Kucing yang gini di depan karo wedus oke. Jadi gue nanti ketemu ngono. Ya wis tak tompo omongan wedus ngono ya. Ini maksudnya. Sing ora iso mikir apa jenenge? Ewan. Quran kayak no wedus. Ono gunane ora? Budaya gak ngeredus pedus kok saya ikan di ngerti lah cek sama dengan yang pakai serban jubah tapi tidak ngerti bahwa itu budaya jangan karpe lape karpe nyelamati gue jangan dengan jumroko ini bukan karpe ya. Nah mudah-mudahan sampean semua menjadi punya bekal lebih banyak pada malam hari ini. Amin. Itu yang terakhir sekali Mas. Ya. Ada seorang pemuda bertanya kepada Syekh di Sudan. Pemuda ini bertanya, "Wahai Syekh, apa pendidikan terbaik untuk seorang anak?" Nah, kemudian Syekh itu bertanya, "Nah, sekarang coba ya, berarti saya ini yang di sini nih pemudanya. Baik pemuda, apakah ada di negara seorang pencuri yang hafal Al-Quran? Ada nggak? Ya. Ada. Ada. Ada ya. Ada. Tapi ini pemuda ini berarti tidak ada. Ya, berarti tidak ada. Oke. Koruptor pinter panggilan, ya oke. Kemudian terus tanya lagi, ada nggak pengemis yang hafal Al-Quran? Nah, pemuda ini pemudanya jawabnya nggak ada. Kemudian saya tanya lagi, ada nggak di negaramu direktur-direktur yang hafal Al-Quran? Banyak. Ada nggak di negaramu gubernur menteri yang hafal Al-Quran? Ada. Nah, maka dari itu ajarkan kepada anak-anakmu negaramu itu Al-Quran. Nah, sekarang saya ingin minta pendapat kepada Cak Nun ini. Kira-kira menurut Cak Nun pendidikan yang baik untuk anak di negara kita yang di zaman sekarang ini apa sih? Itu kan pendapat dari orang tua. Nah, dari Cak Nun. Bukan itu singkat saya. Pendidikan jadi menungso sebenarnya. Cocok. Jadi manusia yang baik. Ya. Manusia yang baik itu mengerti asal usulnya, pernah punya akal, mengerti sanggahan parang, terus mengerti paugeran kebudayaan, sopan santun, etika, akhlak, budi pekerti, ya. Itu setelah jadi manusia yang baik, baru diperkenalkan. Kalau sama Tuhan harus terima kasih. Terima kasihnya Tuhan yang menentukan, yaitu sholat lima waktu, puasa Ramadan, naik haji, dan seterusnya. Jadi nomor satu adalah dididik, dibiasakan, dilatih menjadi manusia yang punya hati nurani dan menggunakan akal. Ya. Maksudnya gini, saya kan agak dipersingkat ya. Ingin ya cita-cita menciptakan langsung pendidikan kita. Ya saya sudah mendapat satu ini ilmu Al-Quran diceritakan. Nah yang mungkin yang selanjutnya itu ilmu apa lagi atau ilmu sosial maupun sinologi. Jawabannya mencakup kabeh kok ya. Dari masanya ilmu sosial itu juga ilmu Quran. Ya. Ya, sekarang apa yang tidak ada di Quran? Mana yang bukan dalam Quran? Ilmu kepolisian itu ilmu Al-Quran. Apa? Matematika itu ilmu yang paling suci dalam Islam. Ya, terus ya Quran sudah selesai semua. Sudah kelapa tadi. Cuma kamu pikir Al-Quran itu teks itu dirimu itu Al-Quran gimana sih? Sebelum ada Al-Quran teks, kamu itu diciptakan dengan kelengkapan Al-Quran. Makanya aku takut lagi. Saya tanya lagi sama ibu-ibu. Sego karo kerupuk penting? Sego. Lebih tinggi mana derajatnya menurut ibu? Sego. Manusia sama Quran lebih tinggi mana? Manusia. Eh? Al-Quran. Ayo. Benar? Dibikin lagi. Manusia. Kenapa Al-Quran? Yang aksami takuin siapa? Ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya apa namanya? Aksanu takwin. Inna kalakna konal insana fi aksanu takwin summa rodatnahu asala. Lebih penting mana? Quran itu cuma omong, Allah cuma omong. Dicatat. Kalau manusia itu wujud dengan kelengkapan metabolisme dan organisme yang luar biasa. Lebih penting manusianya daripada Quran. Nabi Musa pernah baca Quran. Nabi Adam guru Musa mocoh. Makanya manusia yang penting nomor satu. Pelakunya Islam itu manusia. Maka Muslim tidak berarti orang beragama Islam. Muslim adalah orang yang kerjanya menyelamatkan Gunung Lawu, menyelamatkan semua rakyat, menyelamatkan semua orang Islam. Itu definisi Muslim. Orang yang menyelamatkan alladzi yuslimu wa huwa muslimun. Apa yang diselamatkan? Alam dan manusia. Mukmin, apa mukmin? Mengamankan. Mukmin adalah orang yang mengamankan, yu'minu mengamankan, yu'minu billah mengamankan dirinya di depan Allah. Nek kowe beriman kepada Allah, kowe ora selamat. Makanya mukmin adalah orang yang menyelamatkan dirinya di depan Allah. Dan cara menyelamatkan diri kepada Allah adalah kamu harus menyelamatkan umat manusia, harus menyelamatkan alam semesta. Kamu tidak boleh mencuri, tidak boleh melukai orang, tidak boleh membunuh orang. Itu ya jelas ya. Oke, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk para. Aku jalur lebih efektif ini kita persembahkan kepada Pak Bupati kegembiraan, terus kegembiraan saja. Ya, untuk nomor terakhir saya sudah bersama kita mohon Pak Yai untuk memimpin doa. Mas Doni maju sebentar untuk kegembiraan aja. Bismillah. Tentang malam hari ini, Mas Doni ada yang mau diomongkan? Atau ya? Kalau Bapak yang lain? Ya, bismillah ya, Don. Tadi saya di sini Pak Mantep dua minggu. Bucah-bucah Wong Jawa tapi nyengkok Arab pinter, nyengkok Barat pinter. Ya, Wong Jawa ni nak Wong Arab kan nyengkok Jawa. Wong Arab asmoron dulu ni saya kira-kira. Wong Amerika megatron ni saya kira. Anda ni istimewa Allah dikasih kelebihan anda luar biasa. Wong Jawa ni top. Tiba ni orang tiba juga nyusup. Belajar nyelorot. Begitu lengkapnya manusia Jawa, bersyukurlah dan Anda dikasih Islam sempurna sudah. Ya. Nah, maka Kiai Kanjeng itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita cuma macam-macam dari orang Indonesia, terutama orang Jawa, karena kita yang akan memimpin dunia.